berikan aku bagaikan boneka bisu. Jangan kau jadikan aku seperti manusia palsu. Aku pecatan sejati, tak pernah tunduk pada situasi. Rela walaupun nanti takkan menjadi, ku takkan jadi mana. Orang jadi penjilat, masih saja kulihat mulut-mulut bau kecap.